بسم الله الرحمن الرحيم. Ada orang-orang membela kemungkaran, bukan ingin membelanya, karena tidak paham dengan kemungkarannya. Nah, orang yang tidak paham itu, caranya dipahamkan, bukan dimarahi. Orang yang tidak paham, diberikan pemahaman, bukan dijauhi. Orang yang tidak paham, diberikan cinta untuk memahami, bukan dicela untuk dijauhi. Paham ya? Nah, jadi bagaimana cara mempraktikkannya? Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah siapapun yang belum paham ke jalan Rabbmu dengan hikmah dulu. Hikmah itu cara paling bijak sesuai dengan kondisi objeknya. Anda lihat, bagaimana kecenderungan objek ke sifatnya? Apakah dia cepat marah? Apakah dia orang yang bisa mendengar Anda? Atau tidak bisa mendengar Anda tapi bisa mendengar orang lain? Atau kerasnya luar biasa? Ya, kalau kerasnya luar biasa, saya contohkan misalnya Fir'aun. Kerasnya luar biasa. Bukan cuma karakternya, tapi juga hatinya keras dan sebagainya. Nah, menghadapi lawan yang keras, mesti dicari lawannya, lawannya lembut. Cara melembutkan yang keras itu dengan doa. Jadi kalau Anda menemukan karakter orang keras, keras, luar biasa, sulit, jangan langsung diberikan kata-kata dulu, gak akan nyambung. Doakan dulu. Berdoa. Nabi Musa ketika akan menghadapi Fir'aun, itu tidak langsung datang, ujuk-ujuk datang. Fir'aun, tobat ya. Tidak. Lihat kalimatnya. Beliau bermohon kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, wa yassirli, wahlul uqdatan, yafqahu qawli. Anda boleh bacakan itu. Anda bangun malam hari tahajud. Minta kepada Allah. Kalau tidak hafal doanya, dengan bahasa Anda. Duhai Allah, Engkau yang menciptakan saya terlahir dari rahim ibunda saya, ya Allah. Dengan ayahanda saya yang sekarang sangat saya kasihi, ya Rabb. Ya Allah, saya mohon kepadamu, ya Rabb. Seperti Engkau berikan hidayah kepada orang-orang yang telah Engkau berikan hidayah. Mohon lembutkan hati ayah, ya Allah. Dan mohon berikan hidayah kepada kakak hamba, ya Allah. Yang kembali, ya Allah, kepada keadaan yang tidak baik, ya mohon kembalikan ia kepada hamba, ya Allah. Kembalikan kepada hidayahmu, ya Rabb. Hamba tidak ingin berpisah bersama di akhirat, ya Allah. Hamba mohon, ya Rabb, mintakan. Seperti Engkau memberikan kasih sayang kepada orang lain, berikan kasih sayang kepada hamba, ya Allah. Anda minta, ya Allah, kalau dengan tangisan ini belum mampu melembutkan hati kakak hamba, belum mampu melembutkan hati ayah hamba, belum mampu memberikan hidayah darimu, mohon tunjukkan pada hamba. Dengan cara apa lagi hamba mesti bermohon kepadamu, ya Rabb. Minta. Ya Allah, ayah saya yang mencari nafkah untuk saya, ya Allah. Ayah saya dengan penuh keringat yang memberikan kasih sayang, ya Allah. Hamba mohon, hamba tidak minta banyak, ya Allah. Mohon ganti setiap air mata hamba dengan Kau berikan hidayah kepada ayah hamba, ya Allah. Lembutkan hatinya, minta dulu, minta. Biasanya malam pertama belum sampai, lanjutkan malam kedua. Malam kedua belum sampai, lanjutkan malam ketiga. Demi Allah saya katakan, ketika doa-doa Anda bisa mengetuk pintu langit, saat itulah kemudian ketenangan akan mulai luntur. Akan hadir. Dari situ baru Anda masuk dengan lembut. Lihat karakter ayah Anda. Apakah ayah Anda bisa menerima nasihat langsung? Kalau bisa menerima nasihat langsung, cari waktu-waktu yang terbaik. Pak, iya nak. Boleh enggak Nanda ingin ngobrol sebentar? Boleh. Kalau karakter ayah Anda bisa menerima nasihat, maka lihat, wal mau'idzatil hasanah. Teruskan ayatnya. Masuklah dengan nasihat cara yang terbaik. Jangan dulu memberikan nasihat, tapi masuk dengan cara yang terbaik. Misal, Pak, Anda mohon maaf selama ini. Belum mampu berbuat yang terbaik untuk ayah. Ayah sudah bekerja untuk Anda. Mencari nafkah, perlu keringat dan sebagainya. Mohon maafkan. Kalau selama ini Anda belum bisa berbuat baik untuk ayah. Tapi Anda selalu bermohon kepada Allah setidaknya. Anda diberi kekuatan untuk bisa membahagiakan ayah dunia dan akhirat. Dunia, saya bisa bekerja. Tapi untuk akhirat, Pak. Saya hanya bisa berusaha seperti Ustadz sampaikan. Seperti Nabi tuntunkan. Saya mohon, Pak, dengan kasih sayang saya kepada Papa. Ya, kita ingin kakak kembali kepada hal yang baik-baik. Kita ingin kakak kembali lagi, Pak, sholat dengan kita sama-sama. Papa jadi imam, kita jadi makmum dan sebagainya. Nanda mohon, Pak, supaya kita tidak berpisah di akhirat nanti. Mungkin Papa yang didengar oleh kakak. Mohon, Pak, berikan waktu sejenak saja untuk sampaikan kepada kakak supaya kita kembali lagi kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Anda minta dengan cara yang baik. Minta dulu, minta doakan, minta baik-baik, dan sebagainya. Ya, kalau ini masih dianggap kurang baik menurut Papa, tolong tunjukkan kepada Nanda, Pak. Dengan cara apa Nanda bisa berkata yang baik-baik supaya Papa bisa menyampaikan itu. Cari dengan cara yang baik. Saya yakin dengan izin Allah, kalau Anda masuk dengan cara yang baik, memohon maaf dulu, minta kebaikan, nanti pelan-pelan akan luntur. Akan luntur. Kalau Anda masuk dengan cara yang berbeda, tiba-tiba ujuk-ujuk langsung mengatakan nasihat, itu nggak akan masuk. Berdoa tidak pernah. Cara yang baik tidak pernah, tiba-tiba, Pak, sini Pak. Papa tahu nggak ya, murtad itu nggak bisa, Pak. Itu nggak akan masuk. Jelas ya? Karakter kedua, kadang-kadang sama anak tidak bisa masuk, tapi orang lain bisa mendengar. Maka Anda tidak harus menyampaikan langsung kepada keluarga. Dalam hal ini ayah Anda masuk lewat orang lain. Lewat paman, lewat ustadz yang dikenal oleh ayah Anda, lewat kerabat yang didengar oleh ayah Anda. Datangi yang bersangkutan, jelaskan situasinya, sampaikan dengan cara yang baik, mungkin itu lebih bisa didengar dalam kebaikan. Tidak setiap kebaikan itu mesti lewat Anda. Anda mungkin perangkatnya, yang lain yang memberikan solusinya. Ketika itu disampaikan, Anda dapat pahalanya. Hadis Muslim, nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin, falahu ajruhu misla ajri fa'ilihi, min ghairi an yankusa madli syai. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Anda tunjukkan pada paman Anda yang bicara. Ketika ayah Anda sadar karena keterangan paman Anda, Anda pun dapat pahalanya. Jelas ya?